atas agungnya ciptaan Tuhan. Kicau burung ikut memuji keindahanmu sungguh merawat. Inilah hatiku simpan rapi di dalam hati. Semoga ada takdir Allah bertemu denganmu dalam mimpi.